إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله telah berakhir dan berlalu bulan Ramadan di tahun ini. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang bulan Ramadan yang telah kita lalui. Waktu akan terus berganti dan yang telah lalu sudah berlalu. Maka saat ini kita hanya bisa meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amal ibadah yang telah kita tunaikan di waktu-waktu yang lalu, terlebih khusus di bulan Ramadan tahun ini, semoga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima ibadah puasa kita, menerima ibadah salat kita, sedekah kita, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Fanas'alullah Ta'ala an yaj'alana minal maqbulin. Kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita termasuk bagian dari hamba-hambanya yang diterima amal ibadahnya, serta meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita termasuk bagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi hamba-hambanya yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Walaupun puasa Ramadan di tahun ini telah berakhir, bukan berarti ibadah puasa itu telah selesai dan berakhir pula. Karena ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya terus tetap disyariatkan sampai datangnya ajal kepada kita. Bukan berarti ketika telah berakhir dan berlalu bulan Ramadan, kemudian amal-amal ibadah yang lainnya telah selesai dan berhenti tidak kita lakukan. Puasa misalnya, banyak sekali puasa-puasa sunnah yang telah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Banyak sekali amal-amal ibadah puasa sunnah, banyak sekali puasa sunnah yang telah disyariatkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masing-masingnya memiliki keutamaan-keutamaan. Seperti contohnya di bulan Syawal ini, yaitu bulan setelah Ramadan, terdapat puasa yang dianjurkan, puasa yang disunnahkan bagi kita untuk menunaikannya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shaumid dahr aw fadhalika siyamud dahr. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, man shoma Ramadan, barang siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan setelahnya dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal, fadhalika siyamud dahr, maka itu adalah puasa 1 tahun. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagi siapa saja yang menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah dia menunaikan puasa selama bulan Ramadan, 1 bulan di bulan Ramadan, dia seperti seorang yang menunaikan ibadah puasa 1 tahun. Ada di antara kita yang mampu untuk menunaikan puasa selama 1 tahun? Bisa dijawab, kemungkinan besar tidak ada satupun di antara kita yang mampu. Kemungkinan besar mayoritas di antara kita, khususnya yang hadir di sini, kemungkinan besar sangat tidak mampu untuk menunaikan puasa selama 1 tahun 12 bulan. Maka kesempatan bagi siapa saja yang menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pahala yang berlipat dengan menunaikan amalan yang ringan hanya 6 hari saja setelah dia menunaikan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala yang sangat besar seperti seorang yang menunaikan puasa selama 1 tahun penuh. Fama'ishral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, wahai hamba-hamba Allah. Betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala, betapa kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, wahai kaum muslimin, memberikan kesempatan demi kesempatan, memberikan kepada kita amalan-amalan yang sedikit namun pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh tidak pantas bagi kaum muslimin, tidak pantas bagi kaum muslimin menyia-nyiakan kesempatan ini, ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, setelah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan yang di situ terdapat berbagai macam amal ibadah untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berikutnya di bulan Syawal ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita akan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atau justru kita menjadi hamba-hamba Allah yang menentang Allah, yang mengkufuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tidak mau memanfaatkan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan untuk memperbaiki keimanan kita, kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah kita, kesempatan untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih berada di awal bulan Syawal, masih ada kesempatan untuk menunaikan puasa sunnah ini. 6 hari di bulan Syawal berkaitan dengan puasa sunnah, 6 hari di bulan Syawal ini, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami supaya kita bisa menunaikan puasa tersebut dengan baik, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja yang masih memiliki hutang puasa Ramadan dikarenakan adanya uzur yang syar'i, baik itu karena sakit ataupun halangan-halangan lainnya, maka segera untuk mengqadha dan mengganti puasa tersebut sebelum dia menunaikan puasa sunnah 6 hari. Karena Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa yang menunaikan puasa Ramadan, yakni dia menunaikannya secara penuh, dia menunaikannya secara lengkap, summa atba'ahu, kemudian dia mengikutkan setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal, maka di sini ulama menjelaskan, bagi siapa saja yang masih memiliki hutang puasa, untuk segera melunasinya, untuk segera mengqadha, mengganti sesuai dengan hari yang telah dia tinggalkan. Kemudian berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, boleh untuk ditunaikannya secara berurutan, berturut-turut, tanpa ada jeda istirahat, dan boleh pula ditunaikannya secara terpisah. Artinya, apabila seorang mampu untuk menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal secara berurutan, berturut-turut, tanpa diselingi dengan hari-hari lainnya, maka hal yang seperti itu diperbolehkan. Seperti seorang yang menunaikan ibadah puasa mulai hari ini misalnya, kemudian dilanjut hari berikutnya, kemudian dilanjutkan hari berikutnya tanpa berhenti, maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Apabila dia menunaikannya secara terpisah, seperti misalnya seorang menunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini, satu hari puasa, satu hari tidak, kemudian dilanjutkan hari-hari berikutnya, hal yang seperti ini juga tidak mengapa, karena tidak ada syarat untuk menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal secara berurutan atau berturut-turut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selama masih berada di bulan Syawal, maka dia bisa menunaikan 6 hari sesuai dengan waktu yang dia inginkan, sesuai dengan kemampuan dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang sangat besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, fadzalika siyamud dahr, dia seperti puasa 1 tahun. Di bulan Ramadan 30 hari selama sebulan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, maka menjadi 1 tahun atau 12 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa menjalankan amal ibadah dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita tunaikan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan di tahun ini bukan berarti kemudian salat malam itu berakhir pula, sebagaimana puasa tidak kemudian berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Demikian pula salat malam tidaklah berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan, karena salatut tarawih termasuk bagian dari salat malam, hanya saja disyariatkan di bulan Ramadan untuk ditunaikan secara berjamaah, yang kemudian disebut dengan at-tarawih, karena di sana ada jeda untuk istirahat. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga dinamakan dengan at-tarawih. Pada hakikatnya itu adalah salat malam, dan salat malam adalah ibadah yang disunnahkan di waktu-waktu yang lainnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil laili. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, afdhalus salat, ibadah salat yang paling utama setelah salat wajib, setelah salat wajib adalah salat di tengah malam. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, salat yang utama adalah salat seperti salat yang ditunaikan oleh Nabiullah Dawud. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni salat malam adalah salat yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan oleh seorang hamba di waktu malam. Maka dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti salat malam itu sudah berakhir. Bukan kemudian tidak menunaikan salat malamnya. Yang biasa menunaikan salat tarawih di bulan Ramadan, alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga kenikmatan tersebut. Tunaikanlah salat malam setelah selesai bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita berusaha terus menjaga salat sunnah tersebut, salat malamnya. Bahkan di salat malam itu merupakan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan permintaan hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berusahalah untuk menjaga amal ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan. Salat malam tetap kita berusaha untuk menjaganya, menunaikannya. Hanya saja tidak dilakukan seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan lainnya, maka kita bisa menunaikan salat malam tersebut secara sendiri-sendiri, baik itu di rumah ataupun di musalla ataupun di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan bulan Ramadan yang di mana di bulan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat malam atau yang disebut dengan salat tarawih bersama jamaah, bersama para sahabatnya di dalam masjid, yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat betapa bersemangatnya para sahabat untuk mengikuti salat tarawih di bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir, khawatir ibadah ini akan menjadi ibadah yang wajib bagi kaum muslimin, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu meninggalkan salat tarawih bersama jamaah. Yang kemudian setelahnya, setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, artinya setelah terputus wahyu, maka di zaman setelahnya ibadah ini dikembalikan atau disyariatkan kembali ditunaikan bersama jamaah. Itu di bulan Ramadan. Adapun di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka tetap disyariatkan untuk menunaikan salat al-lail, salatul lail secara sendiri-sendiri, baik itu di rumah ataupun di tempat kerjanya jika memungkinkan, atau di masjid dan di musalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibadah yang lainnya seperti tilawatul Quran, qiraatul Quran yang kita tunaikan, yang kita baca Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan, jangan dihentikan. Bukan berarti dengan berakhirnya bulan Ramadan Al-Qur'anul Karim kita tutup. Mushaf kita tutup, kita simpan di lemari, kita kunci, kemudian tidak pernah kita pegang. Bukan seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Mestinya amal ibadah yang telah kita tunaikan di bulan Ramadan bisa kita jaga dan bisa kita teruskan, bisa istiqamah dalam menjalankannya. Kita baca Al-Qur'anul Karim di waktu-waktu yang dimana kita memiliki kemampuan untuk membacanya, di pagi hari, di siang hari, di sore hari atau di malam hari, dan waktu-waktu lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, fahayatul muslim, kehidupan muslim, kulluha ibadatun ila mamati, kehidupan seorang muslim semuanya diisi dengan amal ibadah. Waktu demi waktu seorang muslim akan tersibukkan dengan urusan ibadah. Ada banyak ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan. Di sana ada ibadah-ibadah yang wajib, di sana ada ibadah-ibadah yang sunnah. Semuanya itu ada pada waktu-waktu yang kita lalui. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu demi waktu, musim demi musim, kaum muslimin akan senantiasa mendapatkan kesempatan untuk menjalankan amal ibadah. Ada ibadah-ibadah yang harus kita tunaikan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Allah, kepada Rabbmu, sampai datangnya ajal kematian. Artinya kesempatan untuk menjalankan amal ibadah akan terus ada di hadapan kita sampai ajal, sampai kematian menjemput kita. Bukan sampai berakhirnya Ramadan kemudian kita lepas dari amal ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan saja, maka sungguh dia telah rugi. Karena Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang kita ibadahi di bulan-bulan lainnya, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, Safar dan seterusnya. Itulah zat Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi di bulan Ramadan. Maka seorang muslim hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala waktu demi waktu, bukan pada bulan Ramadan saja. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat merugi bagi siapa saja yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yang kemudian amal-amal ibadah itu tidak dia istiqamahkan untuk melakukannya setelah berakhirnya bulan Ramadan. Fa na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam menjalankan amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pertolongan untuk memudahkan kita, memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah. Allahu akbar.